السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, Babul Bab Al-Adhan Wal-Iqamah, bab tentang pembahasan adhan dan iqamah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala berkata, adhan secara bahasa, kata beliau, adalah al-i'lam. I'lam ya, pengumuman ya. I'lam itu artinya pengumuman atau pemberitahuan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, wa adzin finnasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ai, maksud dari adzin finnas nadahum, yaitu panggil mereka dan beritahu mereka. Adapun secara syar'an, definisi azan secara syar'an adalah zikrun makhsusun, adalah zikir tertentu. Ya, zikir tertentu. Artinya yang menentukannya adalah syariat. Syara'ahul Islamu lil i'lami bidukhuli waqti shalah al mafruḍah. Disyariatkan di dalam agama Islam sebagai bentuk pemberitahuan masuknya waktu sholat yang wajib. Walidakwatil muslimina ilajitimai ilaiha, dan sebagai bentuk panggilan kepada kaum muslimin agar mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat. Hukmul adhan, apa hukumnya ma'asyiral muslimin? Tentunya hukum adhan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i dikatakan huwa sunnatun kifayah. Huwa sunnatun kifayah. Dia adalah sunnah yang sifatnya kifayah. Artinya dia sunnah, kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua kifayah. Kalau ada yang melaksanakan sebagian, maka gugurlah sunnah ini atas yang lain. Sunnah alal kifayah. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain, sebagian pendapat dari Malikiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan lain sebagainya, mereka berpendapat azan itu bukan sunnah alal kifayah, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan mereka berdalil dengan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, wa idha hadaratis salah fal yu'adzin lakum ahadukum, apabila telah masuk waktu salat maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Ya, dan dari hadis ini jelas Rasulullah berkata, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya ada salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Artinya fardu kifayah. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama. Dikatakan di sini di mazhab Imam Syafi'i, huwa sunnatun kifayatun fil misr awil hay idha atabihi ba'duhum saqata at-talab anil baqin. disunnahkan dilakukan baik itu di kota ataupun di perkampungan, dan apabila sudah ada sebagian dari mereka yang melaksanakan azan, saqata at-talab anil baqin, maka gugurlah tuntutan syariat atas yang lain yang tidak mengerjakan. Wa yuqatiluna ala tarki, ketika ada satu negeri dengan sengaja meninggalkan azan, maka mereka diperangi. Li'annahu min a'zami sya'airil Islam, karena azan adalah di antara syiar atau alamat-alamat Islam yang zahir, yang nampak, yang jelas dan yang paling agung. Walima thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-adhan min ahli baldatin lam yughar alaihim, dan telah sahih bahwa di antara kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, apabila beliau mendengar azan, ya, maka beliau tidak menyerang satu negeri. Ya, apabila ada azan di negeri tersebut, beliau tidak menyerang atau masuk memerangi penduduk di negeri tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memerangi satu kaum, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzur, dan beliau tidak memerangi sampai datang waktu subuh, waktu pagi, kemudian beliau melihat. Fa idza sami'a adzanan kaffa anhum, apabila Nabi mendengar ada suara azan di negeri tersebut, maka Nabi tidak menyerang mereka. Wa idza lam yasma adzanan aghara alaihim, tetapi kalau Nabi tidak mendengar azan, maka beliau masuk, ya, menyerang negeri tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam lafaz Muslim dikatakan, kana Rasulullah yaghiru idza tala al-fajr wa kana yastami'u al-adhan, fa in sami'a adhanan amsaka wa illa aghara, bahwa di antara kebiasaan Nabi, beliau apabila hendak menyerang satu kaum, ya, maka beliau tunggu sampai waktu fajar, lalu beliau berusaha mencari apakah ada suara azan atau tidak. Apabila beliau mendengar suara azan, maka beliau menahan, tidak melakukan serangan. Tetapi wa illa aghara, tetapi kalau tidak ada suara azan, maka mereka pun menyerang. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin, tadi sudah kita sampaikan hukumnya. Hukumnya khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i, sunnah alal kifayah. Adapun di pendapat sebagian ulama yang lain seperti Hanabilah, pendapat para ulama di mazhab Hambali mengatakan ini adalah fardu kifayah. Yang selanjutnya adalah dalil masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya azan. Mana dalilnya bahwa azan ini sebagai satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau di sini, dalil disyariatkannya azan ada dari Al-Qur'an, ada juga dari as-sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 58 berfirman, wa idza nadaitum ilas salati takhuduha huzwan wa la'iba, dan apabila kalian memanggil mereka, yaitu orang-orang munafik, untuk melaksanakan salat, mereka jadikan panggilan itu sebagai bahan candaan, istihza, dan sebagai bahan permainan. Begitupun di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah perdagangan. Nah, ini dua ayat, ya, yang di dalamnya disebutkan kalimat an-nida, yaitu kata lain daripada azan. faqad dallatil ayat ala annahu yunadi lis-shalah. Ayat ini menjelaskan bahwa ada syariat memanggil orang melaksanakan salat. Memanggil yaitu an-nida. Wan-nida'u huwal adzan. Dan yang dimaksud dengan an-nida di dalam ayat ini adalah al-adzan, yang secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan. Secara istilah adalah al-i'lam yabidukhul waqtish shalah, pemberitahuan bahwa sudah masuknya waktu salat. Adapun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin, ada hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang tadi sudah kita baca ya, dari hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sudah masuk waktu salat, maka salah seorang dari kalian azan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling senior umurnya di antara kalian menjadi imam salat. Ya, walaupun dalam riwayat yang lain usia itu adalah ukuran yang terakhir ya. Ukuran yang pertama tentunya aqra'ukum li kitabillah, yang paling bagus, paling banyak hafalannya, paling indah suaranya, lalu a'lamukum bisunnah, yang paling paham dengan sunnah, lalu aqdamukum hijratan, yang lebih dahulu hijrah, baru yang terakhir sekali adalah dilihat dari sisi senioritas umur ya, senioritas umur. Adapun dari sisi tarikh at-tashri', sejarah disyariatkannya azan, ada beberapa riwayat yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana azan ini disyariatkan. Riwayat yang pertama ma'asyiral muslimin adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Tentunya azan ini disyariatkan di tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, disyariatkan azan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana al-muslimun hina qadimul madinah yajtami'una fayatahayyanuna shalah. Dahulu kata Ibni Umar, ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, mereka berkumpul untuk melaksanakan salat. Lalu mereka ya, ketika mereka berkumpul melaksanakan salat, yatahayyanuna as-salah, mereka memperkirakan waktu sholat itu sudah masuk. Artinya tidak ada cara khusus yang disyariatkan ketika mereka hendak berkumpul. Belum ada azan. Tetapi mereka perkirakan dari melihat bintang, melihat matahari. Ya, ketika mereka melihat matahari misalnya sudah panjangnya sama dengan bayangan panjang dengan mata dengan benda. Ketika bayangan tingginya sama dengan benda, panjangnya sama dengan benda, oh ini masuk asar, kan begitu. Ketika bayangan dua kali panjangnya benda, oh ini menjelang waktu maghrib. Ketika sudah muncul warna merah, oh ini waktu apa istirar, waktu awal maghrib, ya, waktu syafak ya, syafak warna merah. Ketika sudah hilang warna merah, maka ini adalah waktu sholat isya misalnya. Ketika muncul fajar shadiq di ufuk sebelah timur, maka ini waktu subuh. Jadi dahulu sebelum ada azan, mereka memperkirakan masuknya waktu sholat. Laisa yunada laha, dan saat itu belum ada yang namanya an-nida, panggilan muadzin untuk melaksanakan ibadah sholat. Fatakallamu yawman fi dhalika. Satu ketika para sahabat dan juga Rasulullah berbincang tentang masalah ini. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, kita gunakan saja naqus mislun nasara. Kita gunakan saja lonceng seperti orang-orang Nasara. Orang Nasara menandai ibadah mereka menggunakan lonceng. Ada opsi ya, ada masukan saat itu ya, di tahun pertama Hijriah, agar kaum muslimin menggunakan lonceng sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau itu menjadi syariat ya, setiap kali masuk waktu sholat dibunyikan lonceng, teng teng seperti itu. Lalu ada pula yang mengatakan balbuqan mithla qarnil yahud. Sebagian berpendapat kita gunakan saja buq, yaitu trompet, trompet yang terbuat dari tanduk sebagaimana kebiasaan Yahudi. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala an, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Kenapa tidak mengutus atau memerintahkan, kita suruh seorang laki-laki untuk memanggil manusia salat. Artinya Umar berkata, untuk apa pakai lonceng? Untuk apa pakai trompet? Itu kan punya agama lain. Trompet itu Yahudi. Lalu lonceng itu Nasrani. Kenapa kita tidak menyuruh seseorang untuk memanggil manusia melaksanakan salat? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ya Bilal, kum fanada bis-salah. Wahai Bilal, ayo panggil orang melaksanakan salat. Sampai di sini belum ada lafaz tertentu yang diajarkan kepada Bilal ibnu Rabah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu qala, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus ya'mal. Tatkala Rasulullah memerintahkan menggunakan lonceng. Jadi sempat akan menggunakan lonceng. Liyudrab bihi linnas wa li jam'is shalah. Yang mana lonceng ini dipukul untuk mengumpulkan manusia melaksanakan salat. Tawfabi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadi. Maka satu ketika, kata Abdullah ibn Zaid, aku tidur seperti biasa, dan di dalam tidurku aku melihat seorang laki-laki yang membawa lonceng. Seorang laki-laki yang membawa lonceng. Fakultu ya Abdullah atabi'un naqus. Maka dalam mimpiku tersebut aku berkata kepada laki-laki yang membawa lonceng tersebut, apakah lonceng itu kamu jual? Ya, kata Abdullah ibn Zaid. Qal, wa ma tasna' bih. Apa yang akan kamu gunakan dengan lonceng ini? Buat apa lonceng ini kamu beli? Fakultu, nad'u bihi ila shalah. Lonceng itu akan kita gunakan untuk memanggil manusia salat. Faqal, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik. Maukah engkau aku tunjukkan kepada yang lebih bagus daripada menggunakan lonceng? Fakultu lahu bala, tentu. Ya, apa itu yang lebih bagus? Maka di dalam mimpiku aku mendengar laki-laki itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya, jadi diajarkan azan. Abdullah bin Zaid melihat di dalam mimpinya seorang laki-laki yang membawa naqus, yaitu lonceng. Beliau minta lonceng itu untuk digunakan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Malah laki-laki itu tidak memberikan lonceng dan mengajarkan Abdullah bin Zaid azan yang hari ini kita dengar, yang hari ini berkumandang 5 kali dalam satu hari. Lalu dikatakan, thumma sta'khara anni ghairu ba'idin. Kemudian laki-laki yang aku lihat dalam mimpiku tersebut mundur tidak jauh dari tempat semula. Summa qal. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, wa taqulu idza aqamta shalah. Dan apabila engkau hendak melaksanakan salat, yaitu iqamah, maka ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini lafaz iqamah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Ketika pagi hari datang, aku pun bersegera mendatangi Nabi, lalu aku kabarkan kepada beliau apa yang aku lihat di dalam mimpiku. Ya, faqal, maka Rasulullah menanggapi cerita dari Abdullah bin Zaid, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar wahai Abdullah. Fakum ma'a Bilal fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi. Ayo cepat datangi Bilal, engkau ajarkan kepada Bilal apa yang kau lihat dalam mimpimu tersebut, ya, agar dia mengumandangkan azan. Fa innahu adna sautan minka, karena suara Bilal itu lebih lantang, lebih tinggi darimu. Nah, ini dia sejarahnya. Maka semenjak hari itu ma'asyiral muslimin, ya, setelah Abdullah bin Zaid bermimpi diajarkan azan, kemudian diceritakan kepada Nabi, lalu Nabi pun membenarkan mimpi itu, maka diajarkan kepada Bilal, maka Bilal mengumandangkan azan. Dan luar biasa ya, bagaimana sahabat Abdullah bin Zaid yang mungkin selama ini kita tidak kenal, yang kita kenal Bilal, padahal beliaulah yang bermimpi diajarkan azan ya oleh seorang laki-laki di dalam mimpinya. Dan ini menunjukkan kesucian hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan syuhrah, bukan popularitas yang mereka kejar, tapi mereka mendambakan keridhaan, keberkahan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, fasami'a dhalika Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baitihi. Dan Umar mendengar kumandang azan yang dibacakan oleh Bilal sedangkan Umar sedang di rumah. Fa kharaja yajurru rida'ahu, maka Umar keluar dengan terburu-buru. Wa yaqul, sambil berkata, wallazi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a, sungguh aku telah melihat apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Maka Rasulullah berkata, falillahil hamd, ya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi sejarah. Ya, dari sisi sejarah disyariatkannya azan. Kemudian rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita belum membaca matan kitab Umdatus Salik ya. Kita masih membaca apa namanya penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang al-iqamah. Ada azan, ada iqamah. Wal-iqamatu syara'an kal-azan. Adapun definisi iqamah secara syara'an sama dengan definisi azan. Ya, ma'a fawariqi ta'ti. Walaupun ada perbedaan sebagaimana akan dijelaskan. Wa hiya sunnatun mu'akkadatun fil fara'id al-hadirah wal-fa'itah walil jama'ah wal-munfarid walil nisa'i wal-rijal. Ini dia. Ya. Jadi iqamah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik dalam salat wajib yang dikerjakan di awal waktu itu disunnahkan iqamah, ataupun mengqadha salat yang sudah berlalu itu pun disunnahkan pakai iqamah. Baik salatnya berjamaah itu pun pakai iqamah. Baik sholatnya munfarid sendiri, itu pun disunahkan pakai iqamah. Baik lin nisa, wanita, kalau mereka sholat di antara mereka saja, itu iqamah. Walaupun azan tidak, sebagaimana akan dijelaskan ya. Begitupun ar-rijal laki-laki. Nah, jadi iqamah, apa namanya, dikerjakan di sholat yang dilakukan di awal waktu, atau sholat yang sifatnya qadha. Ya, nanti akan ada rincian-rincian insyaAllah. An Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an wa taqulu idza aqamta ila shalah Allahu akbar Allahu akbar. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa huma sunnatani fil maktubat. keduanya, yaitu azan dan iqamah, keduanya adalah sunnah, keduanya adalah sunnah fil maktubat, di dalam salat-salat yang wajib, hatta limun faridin, bahkan untuk orang yang salat sendiri itu disyariatkan azan dan iqamah, salat sendiri walaupun nanti ada rinciannya. Misalnya kalau dia adalah hendak melaksanakan sholat sendiri di masjid yang sudah dikerjakan jamaah, maka dia memelankan azannya. Atau dia ingin mengerjakannya berjamaah, tapi bukan jamaah pertama, jamaah kedua. Misalnya jamaah pertama sudah bubar, jamaah kedua hendak melaksanakan sholat, disunnahkan azan. Ya, disunnahkan juga iqamah, walaupun dengan suara yang pelan, tidak kencang. Ya. Bihaitsu yazharu asy-syi'ar, tujuannya adalah agar syiar agama kita nampak, ya, agar syiar agama kita nampak. Wal adzanu afdalu minal imamah, ini yang akan dibahas panjang. Azan itu lebih utama daripada imamah. Jadi ada imam yang memimpin salat, ada azan yang memanggil orang salat. Ada imam yang memimpin salat, ada muadzin yang mengumandangkan azan. Mana yang lebih utama? Lebih utama perbuatan muazzin ataukah perbuatan imam? Nah, ini kata beliau, wal adzanu afdalu minal imamah. Azan itu lebih utama daripada imamah, menjadi imam di dalam salat. Coba kita lihat dalil-dalilnya. Adapun dalil yang menunjukkan azan lebih utama daripada imamah adalah surah Al-Fussilat ayat 33, di mana Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini sambil berkata, Al-Qais Ibni Hazim qal al-muadzin, maksudnya adalah ayat ini konteksnya adalah وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ adalah al-muadzin, yaitu orang yang mengajak manusia untuk sholat. Ya, dan di sini Allah memberikan tazkiyah, memberikan kemuliaan bagi orang yang azan, bahwa mereka adalah ahsanu qawlan, pemilik sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat. Lalu dikatakan di sini, begitu pun berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah Ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syams wal qamar wan nujum wal azillah li dzikrillah, sesungguhnya manusia pilihan di sisi Allah adalah yang melihat matahari atau memperhatikan matahari dan bulan dan bintang dan bayangan, li dzikrillah, dalam rangka melaksanakan zikir kepada Allah. Tentunya salat adalah zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Oleh karenanya di hadis ini kata beliau bahwa Rasulullah mengatakan para muazzin yang zaman dulu, tentunya tidak seperti sekarang ada jadwal salat, mereka memperhatikan matahari, ya. Memperhatikan bintang sudah muncul belum? Oh, sudah muncul, berarti waktu isya sudah datang, kan begitu. Mereka adalah khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara dalil bahwa azan lebih utama daripada imamah adalah bahwa Nabi pernah mendoakan muazzin dengan ampunan dan imam dengan petunjuk. Jadi muazzin didoakan mendapatkan ampunan, sedangkan imam didoakan mendapatkan petunjuk oleh Nabi. Wal maghfirah a'la minal irsyad. Ampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Ya, ampunan lebih tinggi daripada petunjuk, kata beliau. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin. Imam itu penjamin. Wal muadzin mu'taman. Adapun muadzin adalah orang yang terpercaya, yang amanah. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosa para muazzin. Ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, wahada la yunafi anna al-imama fardu kifayah wal adhan sunnah kifaiyah. Sebagian orang mungkin berkata, bukankah imam itu hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan azan sunnah muakkadah. Bagaimana yang sunnah mengalahkan keutamaan yang wajib? Ini akan beliau jawab ya. Beliau akan jawab. Wa hadza la yunafi annal imamata fardu kifayatin wal adzana sunnatun kifaiyatun. Ini tidak menafikan kedudukan bahwa menjadi imam itu fardu kifayah dan azan sunnah muakkadah. Walaupun kalau kata jumhur, kata pendapat banyak ulama bukan sunnah kifayah, tetapi fardu kifayah juga. Jadi seimbang sebenarnya kalau menurut pendapat yang lain. Dikatakan di sini li'anna sunnata qad tafdulul fard. Karena memang ibadah sunnah itu kadang lebih utama daripada yang wajib. Ahyanan, kadang-kadang ya. Hina takunu sababan lahu wada'iyatun ilaihi, yaitu ketika yang sunnah itu menjadi sebab terjadinya yang wajib, atau dia menjadi wasilah untuk mengumpulkan orang melaksanakan yang wajib. Contohnya kata beliau, bad'is salam waraddihi. Contohnya ada orang mengucapkan salam, ada yang membalas salam. Fabad'uhu sunnatun waradduhu fardun. Bukankah memulai salam itu sunnah dan menjawabnya fard wajib? Wabada'uhu afdalu min raddihi li'annahu sababun lahu. Kita mengatakan bahwa memulai salam itu lebih utama walaupun dia sunnah dibandingkan menjawab salam walaupun dia wajib. Kenapa? Li'annahu sababun lahu. Karena mengucapkan salam adalah sebab adanya menjawab salam. Jadi ini faedah yang luar biasa ya. Jadi itu argumentasi Syafi'iyah. Mana yang lebih utama, wahai Syafi'iyah, para ulama Syafi'i? Mana yang lebih utama, azan atau iqamah? Kata mereka iqamah lebih utama. Dalilnya tadi disebutkan. Ada ayat Qur'an ya Fusilat 33, ada hadis Abdullah ibn Abi Aufa, ada juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu ditanya, kalau kalian mengatakan azan lebih utama daripada imamah, bukankah azan itu sunnah? Ya, sunnah. Menurut kalian sunnah, sedangkan imamah wajib. Bagaimana yang wajib kalah dengan yang sunnah? Dikatakan iya. Terkadang perkara yang sunnah lebih utama dari yang wajib apabila yang sunnah ini menjadi wasilah adanya yang wajib. Artinya adanya kumandang azan menjadi wasilah iqamah orang melaksanakan azan. Maka pahala muazin mencakup semua orang yang datang ke masjid karena mendengar azannya. Artinya dia menjadi sebab adanya sholat. Maka dia lebih utama bahkan dibanding yang wajib. Apakah ada kasus yang mirip dengan ini? Ada, kata beliau, yaitu kasus salam. Salam, mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Mana yang lebih utama? Mengucapkan atau menjawab? Kata beliau, mengucapkan. Kenapa? Karena memulai salam itu menjadi sebab adanya jawaban salam. Tidak ada jawaban kalau tidak dimulai dengan salam. Ini argumentasi para ulama. Lalu dikatakan di sini, wa hadza aidha la yunafi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu wazabu 'ala al-imamati wa lam yu'adhdhinu. Dan ini pun tidak menafikan kebenaran bahwa para nabi ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mereka menjadi imam bukan menjadi muazzin. Itu kita katakan betul. Nabi Muhammad dan khalifah yang empat itu adalah imam bukan muazzin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mashghulan bi muhimmatid din allati la yaqumu biha ghayruhu fi maqamihi. Karena memang nabi orang yang sangat sibuk melaksanakan risalah, kewajiban yang Allah bebankan kepada beliau yang mana tidak bisa diwakilkan. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dihi radhiyallahu anhum, begitu pun para khalifah sepeninggal beliau. Wal adzanu kama ulimat yahtaju ila tafarruq li taraqqubil waqt. Adapun azan tentunya membutuhkan apa tafarruq totalitas agar kita bisa memastikan sudah masuk atau belum waktu. Bi khilafil imamati fa innahu yu'lam biha waqtuha muttasi'. Adapun imamah tentunya waktunya sudah jelas dan juga waktunya lapang ya. Walihada warada an Umar radhiyallahu taala anhu qauluhu law kuntu atiqul adzan ma'al khilifi la adzantu. Seandainya aku bisa mengumandangkan azan, kata Umar, dan ada yang menggantikan tugasku, aku akan mengumandangkan azan. Lalu di sini masih belum selesai ternyata ya. Dikatakan waqad dallal fadlil adzan ahaditsun katsiratun minha ma ya'ti. Dan dikuatkan tentang utamanya azan di atas imamah beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida. Seandainya manusia tahu keutamaan yang ada di dalam azan. Wasoffil awal, dan keutamaan saf yang pertama. Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk bisa azan atau mendapatkan saf yang pertama kecuali dengan melakukan undian misalnya, maka mereka akan melakukannya. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri listibqau ilaihi, seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera melaksanakan keduanya. Walau ya'lamuna ma fi fil 'atamah was subuh la atauhuma walau habwan, seandainya manusia mengetahui keutamaan salat isya, atamah itu isya dan subuh, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Yang ingin kita garis bawahi adalah sabda Nabi Muhammad, lau ya'lamun nasu ma fil nida was safil awal, seandainya manusia tahu keutamaan azan dan saf yang pertama, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus mengundi atau harus merangkak dan lain sebagainya. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan keutamaan azan dan iqamah di atas imamah adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu durat. Apabila azan dikumandangkan maka syaitan pun lari ya dalam kondisi mengeluarkan kentut. Sebagian mengatakan mengeluarkan kentut adalah majas, artinya lari terbirit-birit. Sebagian mengatakan ala haqiqatihi, ya kentut, tidak diartikan majas, sebagian ya. Hatta la yasma'u at-ta'dzin, dan dia terus berlari sampai tidak terdengar azan. Fa idza qadha an-nida aqbal, tetapi kalau azan sudah dikumandang, sudah selesai dikumandangkan, setan balik lagi ke masjid. Hatta idza thuwiba bis-shalah adbar, apabila iqamah dikumandangkan dia lari lagi. Hatta idza qada at-taswib aqbal, apabila sudah selesai iqamah setan balik lagi. Hatta yakhthuru bainal mar'i wa nafsihi, maka dia mulailah mengganggu pikiran dan hati manusia. Wa yaqulu udzkur kadza lima lam yakun yudzkar, maka setan mulai di kepala kita berkata ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Hatta yazilla ar-rajul la yadri kam shalla, sampai terkadang ya saking luar biasanya godaan setan ketika salat sampai kita lupa sudah berapa rakaat kita salat ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan apa, keutamaan azan ya. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah yaqul al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, orang yang azan itu adalah orang yang lehernya paling panjang kelak pada hari kiamat. Walaupun nanti para ulama beda pendapat apa maksudnya leher yang paling panjang. Dikatakan di sini dalam syarah Sahih Muslim dari Ubay fi syarhihi ala Sahih Muslim, huwa kinayatun an kathrati tashufuhum lima yarawna min thawabihim wal mutashawwaf li syai yamud unuqahu ilaihi. Ya, hal ini, leher panjang ini adalah kinayah dari banyaknya orang yang terkagum-kagum melihat pahala mereka kelak pada hari kiamat. Dan ketika kita ingin melihat orang, tentunya kita leher kita angkat begitu kan untuk melihat. Nah, maka itu kinayah kata sebagian ulama ya, bahwa itu kinayah kelak pada hari kiamat, bahwa orang yang datang dengan pahala yang sangat besar adalah muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Lalu di sini Ibnu Naqib berkata wakila aksuhu, sebagian pendapat mengatakan sebaliknya, yaitu imamah lebih utama daripada azan. Ai an innal imamata afdhal li annaha fardhu kifayah, karena itu adalah fardhu kifayah. Wal fard alal umum afdhal minas sunnah, dan secara umum yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Walima sabaqa min annahu sallallahu alaihi wasallam wazaba alal imamati wa lam yu'adhdhin, dan sebagaimana sudah dibahas bahwa Nabi itu beliau melazimkan imamah dan beliau tidak pernah mengumandangkan azan. Begitupun para sahabat setelahnya. Waqad sabaqal jawabu an hadhil hasyiah fil hasyiah as-sabiqah. Dan ini sudah kita jawab. Kata beliau ini sudah kita jawab. Lalu dikatakan di sini, fa in adzanal munfaridu fi masjid. Apabila orang yang munfarid, munfarid salat sendiri, dia azan di masjid, sulliyat fihi jama'atun. Ada seseorang yang masuk masjid kemudian dia azan, padahal jamaah sudah selesai salat. Ya, lam yarfa sautahu, maka dia tidak boleh mengangkat suaranya. Jadi kalau seseorang masuk masjid, di masjid itu sudah zuhur, sudah beres, sudah jam 1 misalnya. Boleh enggak dia azan? Azan boleh, tetapi tidak boleh mengangkat suara. Wa illa rafa'a. Tetapi kalau belum dilaksanakan salat berjamaah, maka dia boleh mengangkat suaranya, ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Wahai Abu Sa'id, aku lihat engkau orang yang suka domba dan suka badiyah. Badiyah itu sakhra al-wasi'ah, yaitu padang yang luas yang biasa digunakan mengembala. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik, kalau engkau sedang di badiyah yaitu di sakhra, fa adzin bis shalah farfa sautaka bin nida, maka kumandangkanlah azan untuk salat dan kencangkan suaramu. Artinya salat sendiri pun tidak masalah, ya, tidak masalah apa kita mengumandangkan azan, bahkan disunnahkan. Dan kalau memang tidak ada yang kumandang azan di tempat itu, boleh kita kencangkan suara kita. Fa innahu, karena sesungguhnya la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah azanmu itu terdengar oleh makhluk, baik itu jin, manusia dan yang lainnya, kecuali mereka akan menjadi saksi yang memberikan kebaikan untukmu kelak pada hari kiamat. Wa kadzal jamaah ats-tsaniyah, begitupun seandainya ada kelompok jamaah kedua, artinya sudah selesai nih jamaah pertama, lalu datang jamaah kedua hendak salat jamaah, boleh enggak azan? Boleh, disunnahkan. Tapi jangan mengeraskan suara kalau memang di masjid tersebut sudah selesai salat berjamaah. La yarfauna sautahum, mereka tidak boleh mengangkat suara. Wa yusannu jamaah an-nisa al-iqamah duna al-adhan. Ini sering ditanya. Ini sering ditanyakan oleh kaum muslimin. Apa itu? Disunnahkan bagi kaum wanita yang melaksanakan salat berjamaah iqamah tanpa azan. Jadi iqamah saja. Karena azan tujuannya memberitahu kaum muslimin untuk salat, sedangkan wanita suaranya aurat, maka dia boleh iqamah untuk sekitar mereka saja, ya. Hal ini kata beliau, di sini ada penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Adib, li'anna al-iqamata listinhab al-hadirin ila qiyamis shalah. Karena iqamah tujuannya adalah membangkitkan orang yang hadir, sudah hadir untuk melaksanakan salat. Fala tahtaju ila rafi' saut, maka tidak perlu orang iqamah itu mengangkat suara. Wal adzanu li'lamil ghaibin, adapun azan memberitahu waktu salat kepada orang yang masih di luar masjid. Fayahtaju ila rafi' saut, maka butuh kita mengeraskan suara. Wal mar'atu yukhsha min rafi' sautiha al fitnah, dan wanita dikhawatirkan seandainya dia azan, mengumandangkan azan itu menimbulkan fitnah. Fala yushra' fi haqqiha, maka para wanita tidak disyariatkan mengumandangkan azan. Lalu dikatakan di sini, wala yu'adzin lil fa'itati fil jadid wa yu'adzinu laha fil qadim wa huwal azhar. Ini penting, ya. Di dalam pendapat jadid, pendapat yang baru yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita ingin mengqadha salat yaitu melaksanakannya di luar waktu, maka tidak perlu azan. Ini qaul jadid Imam Syafi'i. Tetapi qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad, beliau berpendapat bahwa salat yang sifatnya qadha, artinya di luar waktu, itu boleh atau disunnahkan dikumandangkan azan. Wa huwal azhar, dan menurut Ibnu Naqib itu pendapat yang lebih kuat, ya. Bahkan para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam hal ini qaul qadim lebih azhar, yaitu dalilnya lebih kuat, ya, daripada qaul jadid, ya, lebih kuat daripada qaul jadid. Dikatakan di sini, Faqad jaa fi haditsin tawilin an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati nuzulihi fil wadi wa naumuhum hatta tala'atish syams. Ini sudah pernah kita singgung, kata beliau, di hadis Abu Qatadah yang menceritakan tentang Nabi terlambat sholat karena tertidur di satu lembah. Kemudian Nabi pindah meninggalkan lembah tersebut ketika matahari sudah mulai keluar, lalu berhenti di satu tempat, lalu beliau wudu, lalu Bilal azan sholat. Padahal sudah di luar waktu. Oleh karenanya tadi kata Ibnu Naqib bahwa pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang terdahulu, itu lebih kuat daripada pendapat yang jadid. Ya, berdasarkan hadis ini ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun di pendapat jadid, dalilnya mana, adalah hadis yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu Nabi pernah mengqadha ketika hari Khandaq, dalam perang Khandaq ya. Faqad jaa fiha annahu aqama likulli salatin wa lam yu'adzin. Dalam kisah Nabi dalam perang Khandaq dikepung, Nabi iqamat untuk semua, karena saat itu Nabi belum sholat zuhur, asar dikerjakan di waktu maghrib. Lalu apa yang terjadi? Nabi iqamah tanpa azan. Nabi iqamah tanpa azan, ya, memerintahkan iqamah tapi tanpa azan. Itu dalil dari qaul jadidnya Syafi'i. Warajjah al-qadimu alal jadid bi anna hadisatan naum fil wadi kanat ba'dal khandaq. Kenapa para ulama Syafi'iyah merajihkan pendapat qadim yang mengatakan bahwa qada salat disunnahkan mengumandangkan azan? Karena peristiwa di mana Nabi tertidur di lembah bersama para sahabat itu ba'dal khandaq, setelah peristiwa khandaq. Maka ya, peristiwa setelahnya, kata beliau, ya, menggugurkan peristiwa sebelumnya, ya. Walaupun saya rasa ini bukan menggugurkan atau tidak menggugurkan, Allah alam bisawab, tetapi ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sifatnya sunnah. Artinya terkadang Nabi lakukan, terkadang beliau kalau mengqadha salat mencukupkan dengan iqamah. Lalu dikatakan di sini, ini penting, fa in fatathu shalawatun. Apabila seseorang belum mengerjakan beberapa sholat, taruhlah dia belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum zuhur, belum asar, belum maghrib. Fa in fatathu shalawatun lam yu'dzan, lam yu'adzin lima ba'dal ula. Kalau dia kehilangan beberapa sholat, maka azan hanya dikumandangkan untuk sholat yang pertama. Artinya kalau dia hendak mengqadha zuhur, asar, maghrib, maka dia azan satu kali di waktu maghrib misalnya, ya, azan hanya satu kali. Lalu selebihnya cukup dengan apa? Dengan iqamah. Ya, azan satu kali, selebihnya cukup iqamah. Wa fil ula al khilaf wa yuqimu li kulli wahidatin. Ya. Apa namanya? Di waktu yang pertama itu khilaf sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Azan misalnya tadi zuhur belum, asar belum, maghrib belum. Pendapat qadim mengatakan boleh dikumandangkan azan di awal. Dan ini pendapat yang kuat. Sebagai pendapat yang jadid mengatakan tidak boleh. Ya, artinya azan di awal itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi mereka sepakat mengatakan ini iqamah, iqamah untuk zuhur, iqamah untuk asar, iqamah untuk maghrib. Baik, ma'asyiral muslimin, saya rasa ini yang bisa kita bacakan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan baca Al-Fazul Adhan wal Iqamah Ma'rufatun. Lafaz azan dan iqamah itu ma'ruf, yaitu sudah kita ketahui bersama. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu, berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita baca di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.